Ya, dengan Gunung Emas, menurut saya ini adalah satu dari dua tanda kecil yang belum terjadi. Dua dari tanda kecil yang belum terjadi, yaitu munculnya Gunung Emas dan Imam Mahdi. Nah, Gunung Emas ini betul-betul Gunung Emas. Imam Bukhari dan Imam Muslim pernah mengomentari dalam syarah Sahih Muslim, itu diungkapkan oleh Syekh An-Nawawi bahwa betul-betul emasnya ini ada tertutup di bawah Sungai Efrat. Satelit Amerika menyaksikan bahwa itu ada memang. Nah, akan terjadi kekeringan nanti di Sungai Efrat yang akibatnya dasar Sungai Efrat itu belah. Ke dasar Sungai Efrat itu belah karena kekeringan yang panjang nanti 3 tahun musim kemarau, dan ini akan dialami Imam Mahdi muncul setelah kita mengalami kekeringan panjang. Azabahul khassa wal amma, apabila mereka membiarkan kemaksiatan itu terjadi padahal mereka mampu mencegahnya, Allah akan menyiksa mereka yang berbuat maksiat dan mereka yang membiarkan kemaksiatan itu terjadi. Ayo, Fila. Masih ada waktu ya, sekitar 3 menit lagi, maaf ya Mas kita. Baik, Ibu Fila, rumahkumullah. Ini ada satu hadis penting. Coba saya uji keberuntungan ya. Ya, mohon maaf. Terlalu, pada pelan-pelan tadi, rumahkumullah. Cuma enggak kepegang. Enggak apa-apa, Mas? Alhamdulillah. Ya, baik. Ibu Fila, rumahkumullah. Masih ada itu. Aduh. Udah ya, udah gak ada ya? Ah, udah hilang, kemana Mas? Oh, dimatiin. Baik, ini Allah dan ini hamba. Ini ada kabar gembira yang Rasulullah sampaikan pada kita, yang mudah-mudahan ini juga menjadi sesuatu yang berarti bagi kita. Ya. Suatu hari Mu'az bin Jabal dibonceng sama Rasulullah SAW. Kuntu fidot bi ma Rasulullah SAW, khalfa Rasulullah SAW fi yaumin, data yaumin. Suatu hari aku dibonceng oleh Rasulullah. Rasulullah berada di depan, Mu'az bin Jabal di belakang. Ya Mu'az, atadri mahakullahi ala al-ibad, wa mahakul ibadi ala Allah. Hai Mu'az, tahukah kamu apa hak Allah dari hambanya? Ya. Dan apa hak hamba dari Allah? Tuhannya. Ya. Bicara hak Allah berarti kewajiban hamba. Sesuatu yang harus ditunaikan hamba kepada Allah itu hak Allah. Dan apa hak hamba terhadap Allah artinya sesuatu yang wajib Allah lakukan untuk hambanya. Apa yang wajib Allah berikan pada hambanya. Sebagaimana biasa para sahabat kalau ditanya oleh Rasulullah selalu menyampaikan ketawaduannya dan tawakufnya pada Nabi dan Rasulnya yang dicintainya. Allahu Rasulullah Adam. Allahu Adam sama Rasulullah Ya'lam. Allah maha mengetahui, kemudian Rasulullah mengetahui. Maka apa kata Rasulullah? Fa'amma haqullahi ala ibad. Adapun hak Allah atas hambanya, hak Allah atas hambanya adalah ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hambanya adalah hamba tadi tidak mempersekutukan Allah sedikit pun. Itu hak Allah terhadap hambanya. Artinya kewajiban hamba kepada Allah. Wa amma haqqul ibadi 'ala Allah, adapun hak hamba terhadap Allah atau kewajiban Allah kepada hambanya adalah alla yu'adzibahu ma la yusyriku. Alla yu'adzibahu ma la yusyriku bihi syai'a. Adapun hak hamba terhadap Allah atau kewajiban Allah pada hambanya, alla yu'adzibahu, akanlah hamba tadi tidak, akanlah Allah tidak menyiksa hambanya selama hambanya tidak syirik kepada Allah sedikit pun. Kalau hamba itu tidak musyrik, maka dijamin dia tidak akan disiksa di neraka. Ya, ini kabar gembira nih dari Rasulullah SAW. Yuk kita manfaatkan sejak sekarang. Menunaikan apa yang menjadi hak Allah, maka Allah akan menunaikan apa yang menjadi hak kita. Ufu bi ahdikum. Tunaikan janjimu, aku akan menunaikan janjiku kepada kalian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah hijrah kita di bulan September ini. Yuk kita perbaiki, kita mulai hijrah. Insyaallah kami di Bandung sedang berupaya untuk itu. Saya khawatir ini sudah mulai chaos ya. Kita harus punya tempat di mana kita nanti bisa menyelamatkan diri kita dulu. Jika ternyata lingkungan kita chaos, kita tidak bisa mempertahankan diri, kita keluar. Kita pulang buru-buru. Kita hijrah. Nah, di sana kita hidupkan akhir zaman. Ke kampung akhir zaman. Ya, saya sudah survei ke beberapa tempat, insya Allah. Dan kemudian nanti kita lihat bagaimana jarak tempuhnya. Bisa tidak ditempuh oleh jarak tempuh jalan kaki untuk ibu-ibu, untuk akhwat. Ya. Kemudian nanti kita akan hidup tanpa menggunakan teknologi. Belajar untuk tidak menggunakan teknologi. Kemudian yang ketiga, kita persiapkan kanan minuman untuk menghadapi 3 tahun kemarau panjang. Agar tidak ada 3 tanaman yang kita unggulkan nanti. Pertama buah tin, kedua buah zaitun, dan ketiga buah kurma. Berapa itu yang akan kita tanam, nanti kita bahas besok ya, insya Allah. Besok masih ada kan? Besok pagi saya di sini ya, nanti kita bahas gitu ya. Tagih ya nanti ya. Baik, ilafillah rahmatullah, nampaknya waktu sudah habis. Enak sekali sebetulnya, saya ingin terus berbicara, kalau tidak waktu kita sudah singkat. Barangkali ada yang mau disampaikan, silakan Bapak Ibu. Ilafillah dari akhwat satu, dari ikhwan satu. Kang Eri. Ya, monggo buat teman-teman kalau ada yang ingin bertanya. Kang Mugni, Kang Jidan. Ada sesuatu? Ada? Ada tidak? Atau besok saja? Oke, okay, besok ya. Oke, okay, sip. Baik. Oh iya, itu ada satu. Satu aja ya, Pak ya. Punten. Ya, makasih. Saya dapat surat kaleng ini. Aduh, terlalu pede saya. Ya, ini dari Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngefans dengan Ustaz juga. Ngefans. Bukan bahasa Inggrisnya. Aduh. Ngefans apa ngefans? Ngefans itu bahasa Inggris. Saya ngefans dengan Ustaz juga. Kajian-kajian dari Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih. Itu jadi tersanjung saya. Ana mau bertanya Ustaz. Maaf sedikit beda dengan tema. Ana mau bertanya sebagaimana dengan Ustaz soal Gunung Emas. Ustaz juga Fi bilang lupa saya. Terus Syekh Imran Hussein juga katanya, tanyaan saya bagaimana menurut Ustaz sendiri soal Gunung Emas, apakah memang wujud gunung besar emas itu atau gimana Ustaz? Barakallahu fiik. Allahu yaidan. Afwan. Tentang Gunung Emas, itu merupakan satu dari sekian banyak tanda-tanda kecil yang belum terjadi. Punten sekali, saya berbeda pembahasan tentang tanda-tanda akhir zaman. Ya, memang kita berbeda versi, sumbernya sama, maksudnya pemahamannya beda antara saya dengan Uzma, antara saya dengan Ustaz Ihsan Tanjung, antara saya dengan Ustaz Abu Fatih Al-Adnani, antara saya dengan Ustaz Roni Abdul Fatatul yang lain. Terkait dengan Gunung Emas, menurut saya ini adalah satu dari dua tanda kecil yang belum terjadi. Dua dari tanda kecil yang belum terjadi, yaitu munculnya Gunung Emas dan Imam Mahdi. Nah, Gunung Emas ini betul-betul Gunung Emas. Imam Bukhari dan Imam Muslim pernah mengomentari dalam syarah Sahih Muslim, itu diungkapkan oleh Syekh An-Nawawi bahwa betul-betul emasnya ini ada tertutup di bawah Sungai Efrat. Satelit Amerika menyaksikan bahwa itu ada memang. Ya, makanya digulingkan Saddam Hussein dan dibentuklah pemerintahan yang menjadi cabang Amerika, yang menjadi boneka Amerika, Bremer. Ya, saat itu ketika Saddam Hussein difitnah kalau dia menyimpan senjata pemusnah massal dan membantu Al-Qaeda melindungi teroris, makanya Saddam Hussein dieksekusi mati. Itu sebetulnya bukan alasan yang tepat. Alasan mereka adalah kenapa menghabisi Saddam Hussein, karena ingin mengambil emas, karena satelit mereka sudah memperlihatkan ada emas di sana. Nah, akan terjadi kekeringan nanti di Sungai Efrat yang akibatnya dasar Sungai Efrat itu belah. Ketika dasar Sungai Efrat itu belah karena kekeringan yang panjang nanti, 3 tahun musim kemarau, dan ini akan dialami Imam Mahdi muncul setelah kita mengalami kekeringan panjang. Apakah dimulai dari 2019 tadi sebagaimana pernyataan NASA? Wafi muskilah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ketika kemudian akan ada turun hujan. Ya. Kemunculan Imam Mahdi dengan munculnya Gunung Emas ini dekat. Karena Imam Mahdi ketika muncul, Allah mengatakan, Rasulullah bersabda, "Yakhruju al-Mahdi fi akhiri ummati." Imam Mahdi akan muncul di masa akhir umatku. "Yaskilhillahul ghadza." Allah memberinya minum dengan turunnya hujan. Nah, hujan deras ini akan turun mengakibatkan sungai itu kemudian muncul kembali. Sungai Efrat itu terbentuk kembali dan akan ada derusan air yang deras mengakibatkan dasarnya itu terkikis. Ketika belah, dasarnya terkikis, ya, terbawa air, maka apa yang terkandung di dalamnya terlihat. Satu itu. Beginilah manusia kalau dunia sudah ada di dalam hatinya. Ketika agama dinomorsekiankan, bahkan dibuang. Karena agama ini menghalangi revolusi mental. Allahu Akbar. Yuk kita hijrah sekarang. Tidak boleh kita berdiam diri. Karena ada kemungkaran kita diam saja. Azab akan menimpa kita. Inna Allah azza wa jalla la yu'adzabul 'amma bi 'amalil khassah. Allah tidak akan menyiksa satu kaum, Allah tidak akan menyiksa satu bangsa kalau hanya segelintir orang saja. Mereka yang diazab Allah. Hatta yarawul munkara baina zuranahim, sampai mereka melihat kemungkaran ada di depan mereka, wa hum qadiruna yunkiru, dan mereka mampu mencegah kemungkaran itu agar tidak terjadi, tapi mereka diam saja padahal mereka mampu mencegahnya. Fa idza fa'alu dzalika, jika mereka membiarkan kemungkaran itu terjadi, biarin itu tetangga kita, wes menang baik. Kok ribut baik sih? Wes menang-menang, biarin itu tetangga kita. Ya, yang maksiat tetangga kita. Tapi ketika kita diam, azab pun akan menimpa kita. Adzabahul khassah wal ammah. Apabila mereka membiarkan kemaksiatan itu terjadi, padahal mereka mampu mencegahnya, Allah akan menyiksa mereka yang berbuat maksiat dan mereka yang membiarkan kemaksiatan itu terjadi. Kan yasudduna an-nasa an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah. Kok kayak marah-marah? Lah, mau tidak marah saya gimana itu? Besar kok kayak gitu? Ada ya? Ada kan yang bilang kayak gitu ya? Iya. Diam ketika kemungkaran terjadi, diam ketika kebenaran dihinakan, itu setan bisu. Abu Ali Ad-Dakhokoh rahimahullah mengatakan, man sakata anil haq fahuwa syaitonil ahras. Barang siapa yang diam saja ketika kebenaran dihina, ketika kehormatan Allah Tuhannya diinjak-injak, dia diam saja, itulah setan bisu. Mau kita disebut setan bisu? Kita terus. Baik, itu dulu barangkali ya penjelasan saya. Jadi betul-betul ada. Ini buat teteh yang bertanya, ada door prize teh. Alhamdulillah. Ini dari Wan Umah, Our Cafe. Baik, siapa yang tanya tadi? Punten Ibu, terima kasih. Ini kopi produk Wan Umah Bu, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, sama-sama. Ya. Yeah. Oh, satu lagi Bu. Atau nah, ini khusus enggak apa-apa Bu. Ya, yeah, dua. Baik, ada tiga lagi. Ini kenangan-kenangan Wan Umahnya Bu. Ikhwan dua, akhwat satu lagi. Oh, mau enggak bertanya dulu. Udah mau maghrib ya? Udah mau maghrib. Yang paling jauh datangnya siapa? Dari mana, Pak? Dari Bantul. Yang mana Bantul? Dari mana? Memang jauh, lebih. Oh, Pekanbaru Rio. Masya Allah, dari Pekanbaru. Kang Eri. Kang Eri, oh kuliah di sini. Ya. Yeah. Bantul juga jauh. Oke, bau. Yang berantul berapa orang nih? Tapi banyak kan. Ini dibagi 4.